Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yawmiddin amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang jenis-jenis air. Dan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas, bahwa para ulama, di antara mereka ada yang membagi air menjadi tiga bagian. Dan sebagian dari kalangan para ulama, mereka membagi air menjadi dua bagian saja. Adapun para ulama yang membagi air menjadi tiga bagian, mereka mengatakan bahwa air ada tiga macam. Yang pertama, air yang disebut tahur, atau air yang suci dan mensucikan. Yaitu air yang masih berada pada asal penciptaannya, yang belum terjadi perubahan. Dan tidak tercampur dengan apapun. Jenis air yang kedua, yaitu air yang najis. Yaitu apabila air tersebut bercampur dengan najis dan menyebabkan berubahnya salah satu dari tiga sifat, warnanya, rasanya, dan baunya. Maka air tersebut menjadi air yang najis. Bagian yang ketiga, kata mereka, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci yaitu air, dia disebut air dan dia tidak tercampur dengan najis sehingga dikatakan air yang suci. Namun mengapa air itu tidak mensucikan? Kata mereka disebabkan karena air tersebut telah tercampur dengan sesuatu yang lain yang bukan najis. Seperti misalnya bercampur dengan bunga mawar. Atau yang semisalnya bercampur dengan sabun. Sehingga tidak lagi dikatakan air secara mutlak. Namun sudah disandalkan. Air bunga mawar. Air sabun. Dan yang semisalnya. Maka bagian yang ketiga ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa air tersebut suci tapi tidak boleh dijadikan sebagai air untuk berwudu. Atau untuk menghilangkan najis. Tidak diperbolehkan digunakan untuk mandi disebabkan karena junub. Tidak diperbolehkan digunakan untuk berwudu, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Namun sebagian dari kalangan para ulama, dan itu dari madhabul Malikiyah dan dikuatkan oleh banyak para ahli tahqiq, Syekhul Islam dan yang lainnya dari para ulama, bahwa air yang demikian ini tetap disebut sebagai air yang suci dan mensucikan. Selama dia masih berstatus sebagai air. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin pembahasan masalah ini. Yang benar, air terbagi menjadi dua bagian saja. Air yang suci dan mensucikan dan air yang najis. Air yang suci dan mensucikan ini apakah dia air yang mutlak, air yang tetap pada asal penciptaannya, atau dia air yang tercampur dengan sesuatu yang lain yang bukan najis, namun sifat airnya masih mendominasi. Maka ini tetap disifati air suci dan mensucikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabiat ketika mereka memandikan jenazah untuk menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Air yang dicampur dengan daun bidara dan dicampur dengan kafur, ya, namun tetap saja diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat bersuci. Maka ini menunjukkan bahwa air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, apakah bercampur secara alamiah atau percampuran yang dilakukan dengan sengaja secara alamiah seperti dia di kolam sehingga menyebabkan terjadinya perubahan disebabkan karena lumut atau yang semisalnya, atau bercampur dengan sabun atau yang semisalnya, namun masih nampak sifat airnya, maka dia tetap disebut air dan boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian kita masuk ke masalah yang berikutnya, permasalahan yang kelima. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, hukmul ma'il musta'mali fit taharah. Hukum air yang digunakan untuk bersuci. Hukum air musta'mal dalam bersuci. Yang dimaksud dengan air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan. Ini apa hukumnya? Apabila saya berwudu, saya menggunakan air untuk berwudu. Kemudian saya memasukkan air tangan saya ke dalam sebuah bejana untuk berwudu, ataukah gayung atau yang semisalnya. Setelah selesai saya berwudu, sisa air yang saya gunakan dalam bejana itu apa hukumnya? Apakah diperbolehkan untuk berwudu atau tidak? Atau misalnya saya mandi junub, lalu saya menggunakan air yang ada di bak atau yang ada di ember atau yang semisalnya. Lalu saya mandi. Ya, dan kadang-kadang saya mandi sebahagian dari air mandi saya tersebut ada yang jatuh ke ember tersebut, yang merupakan tempat air yang saya gunakan untuk mandi. Lalu setelah selesai saya mandi, apa hukumnya sisa air yang terdapat di ember itu? Apakah tetap diperbolehkan digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk mengangkat hadas besar? Maka ini yang akan beliau bahas. Hukum air yang telah digunakan. Hukum ma' musta'mal dalam bersuci. Kata beliau, al-ma'ul musta'malu fit taharah kalma'il munfasili an a'adha'il mutawaddi'i wal muhtasili. Air yang digunakan atau yang telah digunakan dalam bersuci seperti air yang terpisah dari anggota-anggota orang yang berwudu atau orang yang mandi. Ya, air yang terpisah apakah sisa air ataukah yang berjatuhan dari tubuhnya. Yang berjatuhan dari tubuhnya lalu kemudian terkumpul. Apa hukum menggunakan air tersebut? Apakah tetap saja disifati air itu suci dan mensucikan, atau tidak lagi mensucikan? Kata beliau, tahirun mutahhirun li ghairihi ala sahih. Air yang telah digunakan itu, selama tidak terjadi perubahan disebabkan karena najis, statusnya tetap suci dan mensucikan yang lainnya, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi tetap bisa digunakan untuk mandi, tetap bisa saja digunakan untuk berwudu. Yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najas. Dia tetap mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi tsalatsa. Selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifat air tersebut, ar-raihatu wat-ta'mu wal-laun. Tidak berubah baunya dan rasanya, demikian pula warnanya. Selama tidak terjadi perubahan, salah satu dari tiga sifat ini disebabkan karena najis yang bercampur dengannya, maka air tersebut tetap dihukumi suci dan mensucikan. Wadalilu taharatihi. Adapun dalil yang menunjukkan sucinya air yang telah digunakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi. Termasuk di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai berwudu, maka mereka para sahabat hampir saja saling bunuh-membunuh, maksudnya berebutan. Mereka berebutan untuk mendapatkan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan bahwa mereka menganggap bekas air wudunya Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah suci, sehingga bisa digunakan untuk bersuci pula. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana marida. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menuangkan air kepada Jabir dari bekas air wudu beliau. dari bekas air wudhu beliau ketika Jabir dalam keadaan sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bekas air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dhalik. Kalaulah seandainya itu najis, tentu tidak boleh melakukan hal yang demikian. Jika seandainya itu najis, ternyata tidak, mereka tetap menggunakan bekas air wudhunya Rasulullah. Namun tentu dalam hal barokah ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal keberkahan dari bekas yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi dalil di sini adalah penggunaan para sahabat terhadap sisa wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menggunakannya, mereka memanfaatkannya, menunjukkan kesuciannya. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, demikian pula para wanita, kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwar. Adalah mereka berwudu di bejana-bejana, aqdah dan al atwar. Atwar jamak dari taur. Bejana yang biasa digunakan untuk minum padanya. Ya, atau semacam gelas dan yang semisalnya. Mereka berwudu dari tempat yang sama. Berarti ini menggunakan, yang satu juga menggunakan, yang lain juga menggunakan. Menunjukkan air itu air yang bekas, air yang telah digunakan. Wa yaghtasiluna fil jifan, dan mereka mandi pada jifan. Jifan, yakni dia semacam baskom. Ya. Semacam baskom atau piring-piring yang besar yang mereka mandi di tempat tersebut. Jafnah. Wa mithlu hadha la yaslamu min rashashin. Dan yang seperti ini ketika mereka mandi, ketika mereka berwudu, tentu tidak selamat dari percikan air. Yaqau fil ma minal musta'mil. Percikan air yang terdapat pada air tersebut dari orang yang menggunakannya. Ini mengambil, tentu ada yang jatuh ke situ. Bekas air wudunya digunakan lagi oleh orang lain. Mereka juga berwudu dan seterusnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa mereka tidak mempermasalahkan bekas-bekas wudhu yang berjatuhan di tempat-tempat tersebut. Dan mereka tetap menganggap apa yang mereka lakukan dari wudhu dan mandi adalah sah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairata waqad kana junuban. Demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan junub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Wa idza kana kadzalika fa innal ma'a la yufqidu tahuriyatahu bi mujarradi mumassatihi lah. Dan apabila demikian keadaannya, maka air tersebut tidaklah menghilangkan kesuciannya dengan hanya sekedar bersentuhannya ya dengan yang lain. Sehingga ketika ada air, yang air tersebut ada sebagian yang merupakan bekas penggunaan bersuci dari yang lain, yang demikian tidaklah memudaratkan. Intinya bahwa hukum menggunakan al-ma'ul musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci, digunakan lagi untuk bersuci, maka yang demikian tidak mengapa selama masih terlihat bahwa itu air dan tidak terdapat tanda-tanda terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifatnya disebabkan karena najis. Dan ini adalah merupakan pendapat yang paling sahih dalam permasalahan ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau mengatakan di dalam kitabnya Nailul Autar, wa qad arafta anna hadhihi al-mas'alata a'ni wa qad arafta anna hadhihi al-mas'alata a'ni khurujul musta'mali 'ani at-tahuriyyah mabniyun 'ala syafa jurufin nar. Kata beliau, engkau telah mengetahui bahwa permasalahan ini, yaitu hukum keluarnya air yang telah digunakan dari kesuciannya, ini dibangun di atas pinggir jurang ya, pinggir jurang, artinya tidak dibangun di atas landasan yang kokoh. Naam. Namun dibangun di atas perkara yang sangat lemah sekali, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula disebutkan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Awsat, beliau mengatakan, wa in kana tahiran fala ma'na liman'il wudhu'i bihi min ghairi hujjah. Selama air itu suci, maka tidak ada alasan untuk mencegah seseorang berwudu dengannya tanpa ada hujjah sama sekali dari dalil kitabullah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa menggunakan air bekas hukumnya diperbolehkan. Apabila seorang telah menggunakan air tertentu dan ternyata air tersebut masih nampak bahwa itu adalah merupakan air dan belum bercampur dengan najis yang menyebabkan berubahnya salah satu dari tiga sifat, maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci, baik berwudu demikian pula mandi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini permasalahan yang kelima yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.